Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyam. Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin binar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. Dan ini adalah kesesatan yang sangat nyata, kekeliruan yang sangat besar. Apa yang beliau maksudkan? Kesesatan kelompok keberapa? Kelompok keberapa? Tiga. Yaitu kelompok ketiga ini melakukan perintah yang masyhura, meninggalkan larangan yang terkenal, larangan-larangan yang telah diketahui. Tapi sesatnya dia dari sisi syuhud terhadap takdir, karena dengan dalil syuhud terhadap takdir mereka meninggalkan sebab-sebab yang mana sebab ini juga merupakan ibadah. Beliau sebutkan dua ibadah besar dan teramat besar yang merupakan ibadah yang mereka tinggalkan dengan alasan telah menyaksikan takdir, yaitu ibadah tawakal dan doa. Dasarnya, siapa yang telah menyaksikan takdir, itu artinya dia sudah yakin bahwa apapun yang telah ditakdirkan akan terjadi. Kalau begitu, tidak ada lagi hajat terhadap bertawakal guna mendapatkan sesuatu, padahal sudah jelas ditakdirkan, dan tidak lagi hajat terhadap doa. Ini kata beliau adalah kesesatan yang sangat jelas, kekeliruan yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu itu beserta dengan sebab-sebabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan lengkap dengan sebab-sebabnya. Dalilnya sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah khalaqa lil jannati ahla." Sungguh Allah telah mencipta, penghuni untuk surga. وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. Allah telah mencipta untuk mereka surga ini ketika mereka masih di dalam sulbi-sulbi bapak-bapak mereka. Belum berwujud manusia mereka, Allah sudah tetapkan, kamu penghuni surga. Terus, sekedar dicipta, وَبِأَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعَمَلُونَ. Allah juga telah mencipta untuk mereka amalan penduduk surga yang mereka akan amalkan. Jadi siapa penghuni surga sudah ditetapkan, dan apa amalannya pun telah ditetapkan. Kalau begitu ada dua, ada penghuni surga dan ada amalannya. Mereka di sini sesat hanya menganggap takdir itu pada penghuni surga saja, celaka atau bahagia, dapat atau tidaknya. Sementara termasuk dalam takdir sebab-sebabnya. Karena itu kalau ingin bahagia, tempuh sebab-sebab bahagia. Itu tanda-tanda kamu ditakdirkan untuknya. Kalau kamu ingin masuk surga, tempuh amalan penghuni surga. Kalau kamu berhasil, itu tanda-tanda bahwa kamu termasuk orang yang ditakdirkan menjadi penghuni surga. Ingat, kita tidak tahu kita penghuni surga atau penghuni neraka. Dan disitulah rahasia takdir. Kehebatannya takdir. Tidak diberitahu. Tapi sebahagian diberitahu karena hebatnya mereka dalam beriman. Para nabi dan rasul diberitahu. Sebagian sahabat diberitahu mereka penghuni surga. Karena hebatnya mereka dalam beriman. Justru dengan pemberitahuan itu, mereka semakin kokoh di atas keimanan. Tidak justru bersandar terhadap takdir. Justru mereka semakin sempurna dalam penghambaan. Semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا وَخَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَبِأَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ. Allah juga telah mencipta untuk neraka penghuninya, di mana mereka diperuntukkan untuk neraka sementara mereka masih berada dalam sulbi bapak-bapak mereka. Dan telah mencipta pula amalan penduduk neraka yang akan mereka amalkan, yang akan mereka lakukan. Kalau gitu jelas sesatnya orang yang tidak memperhatikan sebab. Dan disinilah kehebatan orang beriman. Mereka betul-betul menempuh sebab walaupun hati mereka tidak tergantung kepada sebab. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, tak kala Nabi mengkhabarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta takdir-takdir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi memberitakan kepada para sahabat bahwa annallaha katabal maqadir. Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan semua takdir. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakidu ala al-kitab. Coba lihat, pertanyaan ini muncul dari sahabat. Setelah Nabi memberi ilmu tentang takdir, kalau di sahabat saja muncul, sangat memungkinkan muncul pertanyaan ini untuk selain sahabat. Apa yang muncul? Wahai Rasulullah, tidakkah kita tinggalkan saja amalan? Kita tinggal berserah terhadap garis yang telah ditentukan itu. Allah kan sudah tuliskan. Apapun yang Allah tuliskan, pasti itu yang terjadi. Di antara mereka bertanya, tidakkah kita tinggalkan saja beramal? Tidak usah kita beramal. Muncul ini, tanya. Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban ini yang harus menjadi prinsip dan agama kita kalau kita ingin menjadi pengikut Muhammad SAW. Ingin mendapatkan hakikat ibadah yang sebenarnya. La, tidak. I'malu, beramal kalian. Dan disebutkan amalannya di sini apa? Ini amalannya diurai dalam ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Itu maksud amalannya. Penuh semangat kalian terhadap apapun yang bermanfaat bagi kalian. Upayakan. Kemudian minta pertolongan hanya kepada Allah, wa la ta'jizan, dan jangan pernah melemah. Fakullu muyassar lima khuliqalah. Kata Nabi, sebab semua akan dimudahkan kepada apa yang dia dicipta. Amma man kana min ahli sa'adah. Adapun mereka yang sudah ditetapkan termasuk orang-orang yang beruntung. Fasayuyassirahu. Fasayuyassir. فَسَيُّسَّرْ لِأَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ Maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang beruntung. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُّسَّرْ لِأَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ Adapun mereka yang termasuk orang-orang yang rugi, berada dalam kesengsaraan, maka akan dimudahkan kepada amalan orang-orang yang rugi. Perhatikan kalimat i'malu, beramal. Jadi terhadap takdir kita imani, terus apa perbuatan kita? Beramal. Berusaha. Maksimalkan. Sebagaimana kalau ada dingin, kita memakai selimut. Ketika lapar, kita berusaha untuk makan. Maka demikian, kita ingin masuk surga, tempuh jalan-jalan menuju surga. Ingin selamat dari neraka, selamatkan diri dari jalan-jalan menuju neraka. Allah telah turunkan jalan yang sebaik-baik jalan untuk kita. Kemudian perhatikan kalimat muyassar, sayuyassar, dimudahkan. Perhatikan kalimat dimudahkan. Ingat, kita tidak tahu takdir kita apa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi ini harus diyakini. Kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni neraka, pasti masuk neraka. Tapi kita tidak tahu kan? Harus kita yakini supaya lahir takut. Kalau kita ditakdirkan menjadi penghuni surga, pasti masuk surga. Yakin. Yakin. Dan kita tidak tahu. Harus kita yakin. Supaya apa? Memberi cinta dan harapan. Di atas cinta, harapan, dan takut inilah hidupnya seorang hamba. Disitulah kenikmatan hidup. Itu adalah kunci penghambaan. Karena itu rukun ibadah, kemurnian cinta, kemurnian takut, dan kemurnian harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat dimudahkan. Kita tidak tahu takdir, tapi kita tahu kita dimudahkan atau dipersulit. Paham? Iya. Yeah. Kita tidak tahu takdir kita, tetapi perintah Nabi, i'malu, beramal kalian. Kita tahu amalan apa yang kita tempuh. Apa yang amalan yang mudah bagi kita. Amalan menuju kesatiran yang mudah. Amalan menuju kepada kebaikan yang mudah. Apa yang Allah permudah untuk kita? Dipermudah menuntut ilmu? Atau dipermudah menuntut ilmu-ilmu yang justru melalaikan? Kita dipermudah untuk melihat kebaikan? Atau dipermudah untuk melihat hal-hal yang diharamkan? Kita dipermudah untuk melakukan kebaikan? Atau dipermudah untuk melakukan kesesatan? Perhatikan kalimat dipermudah. Hati-hati orang-orang yang dipermudah. Walaupun belum bisa dipastikan. Tetapi dipermudah, hati-hati. Jadi, lihat lebih jauh. فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ Ini kaidah. فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِبَادَهُ مِنَ الْأَسْبَاجِ فَهُوَ إِبَادَهُ Semua yang Allah perintahkan dengannya kepada hamba-hambanya berupa sebab-sebab adalah ibadah. Tentu sebab justru merupakan penegakan ibadah. Kita sholat kenapa? Sholat ini sebab untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridha Allah tanpa sholat? Kalau begitu tidak ada agama, tidak ada ibadah. Baik. Kemudian beliau berkata, tawakkal makrunun bil ibadah. Selamanya bergandengan dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah dan bertawakkallah hanya kepada-Nya. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwa rabbi. Katakan, dialah Rabbku. La ilaha illahu. Ini penegasan ibadah. Tawakkaltu ilaihi. Tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya saya bertawakkal. Ini penggandengan. Penggandengannya dengan tawakkal. Wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya saya bertaubat. Ini penggandengannya dengan istighfar dan taubat. Dan perkataan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan hanya kepada Allah saya bertawakal, serta hanya kepada Allah saya bertawakal, dan hanya kepadanya unib, saya kembali. Unib, kembali dalam semua keadaan. Ketika susah, kembali kepada Allah, bersabar. Ketika bahagia, berhasil perdagangannya, kembali kepada Allah, dia pun bersyukur. Ketika diperhadapkan dengan perintah, kembali kepada Allah, dia laksanakan perintah. Ketika diperhadapkan dengan larangan, kembali kepada Allah, dia tinggalkan larangan. Ketika terjatuh ke dalam dosa, kembali kepada Allah, dia segera bertaubat. Baik. Ini kelompok yang ketiga, lengkap dengan bantahan kesesatannya. Yang Syekh akhiri dengan apa? Ilmu yang sangat besar, bahwa satu, sebab adalah ibadah. Jelas? Yang kedua, ilmu yang sangat besar, tawakal itu bergandengan dengan ibadah. Sebagaimana telah lewat, penggandengan ibadah dengan istighfar, sabar dengan istighfar. Perhatikan penggandengan itu. Dan di sini dalam ayat yang kedua yang beliau sebutkan, penggandengan ibadah, la ilaha illahu, dengan tawakal, alaihi tawakkaltu, serta istighfar, taubat, wa ilaihi matab. Dan ini Allah datangkan dalam bentuk perintah, kul, ucapkan, nyatakan, huwa rabbi, dialah Rabbku, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia, hanya kepadanya saya bertawakal. Hebatnya tawakal ini, padahal dia bahagian dari ibadah, tapi digandengkan secara khusus. Wa ilaihi matab juga merupakan ibadah, tapi dikeluarkan dan digandengkan secara khusus, menunjukkan dia adalah ibadah yang sangat luar biasa. Siapa yang lepas dari ibadah ini, terjatuh dari kesesatan kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini paling tinggi kedudukannya, makanya tipuannya dia paling hebat. Orang akan menganggapnya, oh ini yang paling hebat, ini syuhudnya ini. Sebab masih melakukan perintah, meninggalkan larangan. Tapi justru terjatuh ke dalam kengerian yang sangat halus. Yang seperti ini lebih sulit untuk sadar. Lebih sulit untuk sadar. Dan ini banyak kita jumpai. Orang-orang sufia, tarekat dan semisal itu. Mereka melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tegak di atas ibadah yang mereka buat-buat. Tapi bersamaan dengan itu, tawakal, doa, sebab, mereka tinggalkan sebab. Untuk apa? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau tidak, tidak. Alikhwar rahimakumullah. Kelompok keempat. Wa minhum. Di antara mereka kelompok. Yaftaruna bima yahsulu lahum min khadak i'adah. Ini kelompok tertipu. Dengan apa? Dengan apa yang terjadi pada mereka berupa kharq i'adah. Kejadian-kejadian yang di luar dari kebiasaan. Allah takdirkan terjadi mereka kejadian-kejadian yang di luar dari kebiasaan. Seperti mukasyafah, tembus dalam melihat sesuatu secara lahiriah atau ma'anawiyah. Atau terkabulkannya doa. Yang mana doa ini menyelisihi kebiasaan masyarakat itu. Doanya dia terkabulkan. Dan yang semisal ini, akhirnya apa? Fayashtazi. Seorang dari mereka pun sibuk bihadihil umur, dengan perkara-perkara ini. Amma umira bihi minal ibadati wasyukri wa nahwi dhalik. dari apa yang diperintah kepada mereka berupa ibadah dan kesyukuran terhadapnya, terhadap nikmat itu dan yang semisalnya. Hati-hati, ini sangat banyak. Perhatikan, paham kelompok yang terakhir ini. Allah takdirkan terjadi sesuatu yang di luar dari kebiasaan pada mereka. Ini bisa ya. Ini terjadi pada, ini sehubungan dengan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Di awal pembahasan sudah jelas, ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah itu melahirkan apa? Pasti meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Walaupun kelompok ketiga justru diperhebat syurutnya, akhirnya menggugurkan hal itu. Tapi asal paham yang sangat jelas, kalau kita yakin akan rububiyah Allah, pasti meminta hanya kepada-Nya. Kehebatan dalam meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan permintaan yang melahirkan jawaban. Hati-hati di sini. Syaitan dirumuskan. Sehingga apa? Mereka sibuk dengan perkara-perkara ini saja. Mereka menganggapnya dengan terpenuhinya apa yang mereka inginkan berupa hal-hal yang keluar dari kebiasaan ini. Inilah yang merupakan perkara terbesar. Akhirnya sibuk dengan perkara itu. Keluarlah dari ibadah yang sebenarnya yang diperintah. Kembali kepada perasaan. Ini yang bagus. Buktinya apa? Buktinya Allah penuhi permintaannya. Buktinya Allah beri kemampuan ini dan itu. Buktinya Allah lebihkan dia dari yang lainnya. Dengan bacaannya dia, orang bisa sembuh misalnya. Iya. Walaupun dalam sisi yang lainnya, bacaannya pun telah disisipkan dengan kalimat-kalimat syirik. Tapi itu tidak dipeduli. Sesuatu yang Allah telah jadikan terjadi kepada dia yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, ini menjadikan dia sibuk terhadap perkara itu. Akhirnya apa? Ibadah yang sebenarnya yang Allah perintahkan dalam Quran dan Sunnah, mereka tinggalkan. Kesibukannya hanya bagaimana mengurus perkara itu. Antum lihat, sebagian tarekat sufiyah sibuknya hanya dalam pengobatan. Iya. Dibuktikan, oh banyak orang yang sibuk di situ. Akhirnya ibadah tidak terlalu diperdulikan lagi. Ini tertipu dengan sesuatu yang merupakan kejadian-kejadian yang di luar dari biasa. Dan di sini terlalu banyak tipuan. Iya. Terlalu banyak tipuan. Tipuan yang terbesar, sebagian dari kejadian itu justru merupakan permainan syaitan sudah untuk dia. Supaya dia semakin menjadi hamba bagi syaitan. Kemudian kata beliau, menutup pembahasan ini. Empat jenjang kesesatan dalam syuhud ini. Iya. Empat jenjang kesesatan dalam syuhud. Yang keempat ini, karena syuhudnya terhadap kauniyah, lahir tindakan, lahir usaha berupa doa dan yang semisal itu, kemudian Allah beri kejadian yang di luar dari kebiasaan. Sibuk dia dengan urusan itu saja, keluar dari perintah dan larangan, tidak mau lagi. Sebab apa yang enak sudah, sesuai dengan perasaan. Akhirnya keluar dari nilai-nilai kesyukuran terhadap nikmat. Ini keluar dari penghambaan. Ini kalau antum mau pahami lebih dalam, titik kesesatannya orang yang di sini, yang ketiga ini, yang keempat, titik kesesatannya sebab apa? Dia beribadah semata mencari apa yang menjadi kesenangan jiwanya. Sementara ibadah itu mengejar apa yang Allah cintai untuk kita. Bisa dipahami? Jelas ya? Allah beri dia sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah. Dia terfokus dengan ini. Sebab memang ini tujuan dia. Paham ya? Ini tujuan dia. Keluarlah dia dari perintah. Terjatuhlah ke dalam larangan. Seandainya maksud ibadahnya mengakar di atas la ilaha illallah, tujuannya semata apa yang Allah cintai, bukan semata yang dicintai oleh dirinya, maka dia tidak akan terjatuh, meninggalkan perintah dan terjatuh ke dalam larangan. Bisa dipahami ini ya? Baik. Kemudian kata beliau, perkara-perkara ini dan yang semisalnya, katira, ma fa'aridu li ahli suluki wa tawajju. Perkara ini yang Syekh beliau telah ungkap ini, dan yang semisal ini, sangat banyak diperhadapkan, menghalangi ahli suluk wa tawajju. Orang-orang yang betul-betul telah menempuh jalan kedekatan kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat, kecuali siapa? Innama yanju, innamal yanjul abdu minha bimulazamati amrillah alladhi ba'ata bihi rasulah fi kulli waqtin. Tidak ada yang selamat, tidak ada hamba yang selamat dari perkara-perkara ini kecuali hanya dengan mulazamah, terus menerus bersama dengan apa yang Allah turunkan, yang dengannya Allah utus para rasul pada setiap waktu. Sebagaimana kata Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min salafina yaqulun, adalah para pendahulu kita, salafnya kita, salafus saleh telah mengatakan, al-i'tisamu bi sunnati najah, berpegang teguh di atas sunnah, apa yang datang dari Nabi, itulah keselamatan. Tiga kata. Kalau kita ingat terus tiga kata ini, kita tidak akan masuk ke dalam empat kelompok sesat, dan bahkan lebih. Yang disesatkan oleh syuhud terhadap kauniyah, atau bid'ah yang merupakan hakikat, atau banyak perkara lainnya. Kita tidak akan sesat. Kalau kita apa? Berpegang teguh terhadap sunnah. Apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran, maupun penjelasan-penjelasannya berupa hikmah dan hadith-hadith Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ucapan-ucapan beliau, alaihi salatu wassalam. Kenapa? Beliau jelaskan. Hal itu karena sunnah itu, iya, karena sunnah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mitlu safinati Nuh, sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Man rakibaha najah, siapa yang mengendarainya, yang berada di atasnya, maka dia pasti akan selamat dari badai dan banjir yang sangat hebat. Wa man khallafa anha ghariq, dan siapa yang tertinggal darinya, maka dia pasti akan tenggelam. Setelah itu beliau menegaskan kaidah wal ibadah, ibadah wat ta'ah dan ketaatan, wal istiqamah dan keistiqamahan, wal zumus siratul mustaqim, serta kokoh di atas jalan yang lurus, wa nahwi dhalika, dan yang semisal ini minal asma, dari berbagai nama, maksuduha wahid, maksudnya adalah satu, semuanya satu. Kalau di awal Syekh mengatakan apa? Ad-dinu kulluhu minal ibadah. Agama seluruhnya adalah ibadah. Sekarang Syekh hubungkan ibadah dengan lafaz lain yang sangat kita kenal. Yaitu apa? At-ta'ah. Ketaat. Ketaatan. Sama. Istiqamah. Itulah hakikat ibadah. Luzum. As-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Itulah ibadah. Kokoh di atas jalan yang lurus. Kokoh di atas ibadah. Kalau begitu, hakikat ubudiyah itu, selain pemurnian ibadah kepada Allah, keikhlasannya hanya kepada Allah, berarti apa? Dia juga hakikatnya adalah kokohnya kita di atas sunnah, selamatnya kita dari bid'ah. Sebab antara makna ibadah apa? As-sirat al-mustaqim. Karena itu Syekh mengatakan, walaha aslan. Semua kata-kata ini asalnya satu. Dan yang semisalnya, apa yang semisal kata-kata ini? Sama maksudnya. Din sudah diterungkap. Apalagi? Takwa. Yes, takwa. Apalagi? Islam. Apalagi? Iman. Kita sebutkan tersendiri. Apalagi? An-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Hakikatnya sama. Walaha aslan. Dan ibadah ini mempunyai dua pokok. Ini masuk ke dalam pokoknya. Yang pertama, alla yu'bada illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Yang kedua, ayyu'bada bima amara wa syara. Allah disembah hanya dengan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah syariatkan. La yu'badu, dipertegas syarat yang ketiga ini, kedua ini dipertegas. Sebab baru diungkap ini yang kedua. Iya. Hamba tidak boleh la ya'budu, menyembahnya di ghairi dzalik tanpa selain. Dengan selain ini. Apa yang selainnya? Minal ahwa, berupa hawa-hawa, kecenderungan jiwa saja, perasaan, adz-dzauq wal wajd. Bukan itu menjadi dasar ibadah. Tapi dzauq dan wajd ada sebagai hasil dari tegak di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wadzunun, bukan sangkaan, bukan bid'ah. Dunun dan bid'ah. Iya. Ini sangkaan. Ahwa. Dunun dan bid'ah ini sama ya. Ahwa. Ini masuk juga dalam bid'ah. Tapi dua hal ini, itu disebutkan dalam beberapa lembar sebelumnya yang merupakan asal kesesatan semua orang yang sesat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iyattabi'una illa dhann satu wa ma tahwal anfus dua. Jalan selamatnya adalah walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu jalan keselamatan. Baik. Jadi kita sudah masuk kepada pembahasan yang sangat mendasar bahwa asal dari ibadah, asal dari ketaatan, asal dari keistiqamahan, asal dari ad-din, an-nasiha, taqwa, asal dari as-sirat al-mustaqim adalah ibadah murni hanya kepada Allah. Dan pelaksanaan ibadah itu hanya di atas petunjuk, hanya di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Ibadah hanya kepada Allah. Berarti apa? Di situ apa lawannya? Kalau ibadah hanya kepada Allah, berarti tidak boleh kepada semua berhala. Semua selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya apa? Kalau ibadah hanya kepada Allah, berarti cinta hanya kepada Allah. Tidak ada. Harus ternafikan. Semua ibadah karena cinta kepada selain Allah. Semua ibadah karena mengharap kepada selain Allah. Gugur riya. Gugur harapan-harapan karena keduniaan. Demikian pula gugur semua ibadah karena takut kepada selain Allah. Ini yang gugur dari hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ibadah kepada Allah hanya di atas perintah Allah. Di atas apa yang Allah turunkan. Ini menggugurkan apa? Segala hawa nafsu, perasaan, berdalil dengan mimpi, dengan perasaan, dengan hanya perkataan orang, dengan sangkaan, dengan berbagai bid'ah. Disinilah asal dari ibadah ini. Masya Allah, nanti di pertengahan pembahasan, Syekh sebutkan asalnya. Kita ingin menegakkan ibadah, berarti harus mulai dari mana? Dari asalnya. Asal yang pertama adalah makna dari la ilaha illallah. Asal yang kedua adalah makna dari wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Syekh menyebutkan dalil dua asal ini. Boleh sebutkan tiga ayat. Perhatikan ayat yang pertama. Man kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Mana dalilnya? Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Ini surah terakhir, ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ayat yang menjelaskan rahasia keberhasilan perjumpaan dengan Allah. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Allah persyaratkan dua syarat. Falya'mal amalan salihah. Dia harus beramal dengan amalan salih. wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Rabbnya. Mana dalilnya? Asal yang pertama. Mana dalilnya? Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Asal yang kedua. Fal ya'mal amalan saliha. Sebab amalan yang saleh, amalan yang betul-betul selamat, bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Baik, ayat yang kedua. Bala man aslama wajihahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan siapapun yang mengislamkan, menjadikan wajahnya tulus hanya untuk Allah. Kalau wajah hanya untuk Allah, berarti lahir dan batinnya pun hanya untuk Allah. Wajah adalah pertanda untuk seluruhnya. Kalau wajah hanya kepada Allah, berarti lahir dan batinnya hanya untuk Allah. Siapa yang seperti ini? Wa huwa muhsin. Dalam keadaan muhsin perbuatannya, kebaikan yang dia lakukan, makanya Allah jamin baginya pahala di sisi Allah. Dan tidak ada takut bagi mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Ini sifatnya siapa? Tidak ada takut dan tidak bersedih. Sifatnya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih. Diangkat menjadi wali kalau memenuhi dua hal. Yang pertama, Islamnya wajah. Tulusnya lahir dan batin kita hanya untuk Allah. Ini keikhlasan. Wa huwa muhsin. Ini ihsan dalam beramal. Di atas sunnah, selamat dari bid'ah. Baik, dalil yang ketiga. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Sama ya? Hanya di sini penekanannya, wa man ahsanu dinan. Adakah yang lebih indah? Adakah yang lebih baik dinan agamanya? Allah ungkap dalam lafaz agama sebagai agama yang terbaik, yang terindah, yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang Allah tidak akan terima selainnya. Adakah lebih baik agamanya? Lebih sempurna, lebih luar biasa. Mimman aslama wajha. Ini syarat pertama. Wa huwa muhsin. Syarat yang kedua. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil. Luar biasa. Ayat ini diawali dengan apa? Penegasan bahwa agama yang terbaik, yang terindah, yang selainnya adalah kotor. Dengan dua syarat ini. Dan ditutup dengan apa? Menyebutkan tokoh yang terhebat. Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan sifat apa? Khalil. Khalil apa? Cinta yang sangat mendalam. Sama di atas sifat kewalian. Kalau di sini sifat lebih hebat dari wali. Kecintaan khalil. Tidak ada yang mendapatkan khalil ini kecuali hanya dua. Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kecintaan yang sangat sangat luar biasa. Lebih hebat dari hadith, dari mahabbah. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi, kata beliau, amalan soleh. Kalau kita lihat pendalilannya, amalan soleh itu adalah al-ihsan. Dan itu adalah perbuatan al-hasanat. Al-hasanat adalah ma ahabbahu Allah wa rasuluh. Apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Itu apa? Ma amara bih. Apa yang Allah perintahkan? Apakah perintah ijab, wajib, atau istihbab? Jadi amalan soleh, atau ihsan, atau perbuatan baik, itu ketika Allah cintai, Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan dia ada dua. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Lawannya apa? Fama kana minal bid'ah. Maka apapun yang merupakan bid'ah dalam agama. Beliau jelaskan. Apa yang merupakan bid'ah itu? Laisat fil kitab, bukan dalam kitab. Wala fi sahih sunnah. Dan tidak pula dalam sahih sunnah. Perhatikan di sini kalimat sahih sunnah. Saya banyak orang, ini sunnah, ini hadith Nabi. Sementara dia tidak mau berjelas sahih tidak. Syekh di sini bertegas. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah yang sahihah, maka siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengamalkannya, laisat masyru'ah, selamanya tidak pernah disyariatkan. Maka sungguh Allah kalau tidak disyariatkan, Allah tidak akan cintai. Rasulnya tidak akan mencintainya. Kalau begitu, bukan al-hasanat, bukan amalan soleh. Sebagaimana tentunya, siapa yang melakukan perkara yang tidak boleh, al-fawahish, kezaliman, maka ini jelas bukan ahsanat dan bukan merupakan amalan soleh. Kalau begitu, saya ingin menegaskan di sini, titik pendalilannya dan sedikit uraian, bahwa al-hasanat, amalan soleh, ini dalil, harus di atas perintah. Dan yang keluar di situ apa? Yang keluar adalah berbagai bid'ah. Selanjutnya apa? Berbagai pelanggaran-pelanggaran yang sangat jelas dalam akal dan fitrah manusia, yaitu al-fawahish, kezaliman dalam berbagai bentuknya. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga aslama wajhahu lillah, ini apa? Dalil ikhlasuddin lillahi wahda. Setelah beliau menyebutkan dalil dua asal ini, maka beliau menyebutkan asar. Ya, mulai dari ucapan Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Umar sering berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu khalisa. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya salihah, amalan yang saleh. Artinya apa ini? Syarat keberapa? Asal yang kedua, waj'alhu li wajhika khalisa, dan jadikan semua amalanku ini hanya untuk murni mengharapkan wajahmu. Wala taj'al li hadith li ahadin fihi syai'an. Dan jangan engkau ya Allah jadikan amalan ini untuk siapapun juga dalam perkara apapun juga. Coba lihat ketulusan doa mereka ternyata, agar supaya betul-betul kokoh di atas dua hal ini. Dua hal ini. Al-Fudail Ibn Iyad, ini terkenal asar. Al-Fudail Ibn Iyad, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya Allah membala kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Ini bala, siapa yang paling baik amalannya? Kapan muncul bala ini? Ini hikmah apa ini? Hikmah dari adanya hidup dan mati. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Untuk apa? Hidup dan mati itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk membala kalian, menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsan, yang ahsan amalannya. Apa maknanya ahsan? Kata beliau, akhlasu wa aswabu, dua. Amalan yang terindah adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas itu syarat pertama. Paling benar syarat kedua. Paling ikhlas, selamat dari semua maksud kepada selain Allah. Selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari amalan yang diinginkan dengannya dunia. Dan yang paling benar, selamat dari bid'ah, selamat dari amalan yang dasarnya mimpi, adat istiadat, hanya perkataan orang, selamat dari amalan yang dasarnya semata di atas sangkaan-sangkaan, bid'ah dan yang semisalnya. Yang paling ikhlas dan paling selamat. Beliau ditanya, ya Aba Ali, kunyahnya Al-Fudail, ma akhlasu wa aswabu. Apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Kata beliau, innal amal idza kana khalisa wa lam yakun wa lam yakun thawaba lam yuqbal. Sungguh amalan ketika murni hanya kepada Allah tetapi tidak benar, maka tidak akan pernah diterima. Dalilnya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian, wa idza kana thawaba wa lam yakun khalisa lam yuqbal. Demikian pula jika amalan itu benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba. Tidak akan pernah diterima. Kecuali, hanyalah ketika murni dan benar. Dalilnya? Hadis, banyak dalilnya. Di antaranya dalil, tiga. Tiga orang yang sudah di atas jalan yang benar. Satu, yang menghafal Quran. Quran yang dihafal, dia ilmui. Dan dia baca siang dan malam. Tapi ternyata jadi penghuni neraka, bahkan yang pertama masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia mengharapkan supaya dianggap sebagai qari, ahli baca Quran. Pujian manusia tidak ikhlas. Demikian pula yang ahli sedekah, banyak sekali sedekahnya, dan yang berjihad di jalan Allah, seluruhnya menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Yang pertama, kenapa tidak ikhlas? Walaupun benar sudah jalannya. Jadi al-khalis dikatakan murni kalau murni hanya kepada Allah. Was-sawab kalau ayyakuna ala sunnah, di atas sunnah. Selesai perkara ini. Kita telah membahas satu bantahan terhadap kelompok ketiga. Kemudian kita telah mengenal kelompok yang keempat. Selanjutnya beliau memberi tambih jalan keselamatan dari perkara-perkara yang banyak menyesatkan ahli suluk ini. Yaitu apa? Al-i'tisam bisunnah. Yang asalnya adalah kembali kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Jadikan maksud ibadah hanya kepada Allah. Kemudian gandengkan betul dalam pelaksanaan ibadah. Harus betul-betul hanya apa yang Allah syariatkan. Saya ingin tanya, apakah Syekh sudah mengungkap dua asal ini? Apakah Syekh sudah ungkap dua asal ini di awal-awal pembahasan? Sudah? Jawabannya ini penyakit kebanyakan kita, ikut-ikutan. Sudah ya. Antum lihat definisi ibadah. Yang pertama, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Itu menekankan apa? Menekankan apa itu? Hal yang kedua. Kemudian, definisi ibadah yang di pertengahan. Bahwa ibadah asalnya adalah merendah dan cinta. Kemurnian merendah hanya kepada Allah. Kemurnian cinta hanya kepada Allah. Itu menegaskan apa? Ibadah harus hanya kepada Allah. Dan apa yang dimurnikan? Cinta, harapan, dan takdir. Ini diungkap di sini. Dan dua hal ini diurai dalam banyak pembahasan. Pembahasan pertama apa? Uraian dari makna la ilaha illallah. Ini juga uraian apa? Ini uraian dalam pembahasan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ini juga uraian yang merupakan apa? Asal dari ibadah, asal ketaatan, asal istiqamah, asal as-sirat al-mustaqim. Asal dari takwa, asal dari an-nasiha. Kalau kita mengurai-urai sesuai dengan ayat-ayatnya bisa. Dua perkara ini adalah syarat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi pembahasan tersendiri. Dua perkara ini adalah syarat kewalian. Mau jadi wali? Mau jadi wali, ini dua syaratnya. Tidak ada satupun wali Allah sampai Nabi Ibrahim yang sampai ke dalam jenjang Khalil, ketua jenis, dua ini syaratnya. Aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Allah katakan, wa man ahsanu dinan. Ahsanu, yang palingnya. Ini yang palingnya sudah. Tidak ada lagi di atas. Kecuali harus dua ini. Karena itu siapa yang keluar dari dua ini, jelas sesatnya. Jelas sesat. Camkan betul dua ini. Kalau antum pahami dua ini, tinggal memantapkan keyakinannya. Selanjutnya buktikan. Jujur di atasnya. Sebab jujurlah yang menjadi ukuran seluruhnya. Inilah yang akan diukur di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada yawm yanfa'u as-sadiqina shidquhum." Ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur saja yang akan memberi manfaat. Ilmunya jelas. Tapi apakah kita jujur? Memang hanya Allah yang kita sembah. Kita belajar menuntut ilmu. Memang hanya Allah. Wajahnya Allah. Saya lupa memberi tambih dalam doanya Umar. Umar minta apa? Waj'alhu liwajhika khalisa. Wajah Allah. Di sini Umar tidak minta surga. Tapi langsung wajah Allah. Sebab kalau wajah Allah, berarti surga sudah ikut. Ini termasuk puncak-puncak niat. Ini puncak niat. Tidak ada lagi di atas. Sebagaimana tidak ada nikmat yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas mudah dipahami, tapi untuk sampai kepada kemurnian niat ini berat. Kita pahami, tapi untuk sampai kepada kemurnian niat itu belum tentu. Kita mungkin bisa, saya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tapi mau sama seperti ucapan Umar? Tidak. Sebab harapan terhadap wajah Allah ditentukan oleh ilmu kita tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia salah mengharapkan wajah Allah tapi tidak mengharapkan surga. Kebodohan ini, permainan syaitan. Mengharapkan cintanya Allah tetapi tidak takut terhadap nerakanya, permainan syaitan. Saya nanti akan ungkap di tengah pembahasan kita akan kesesatan mereka-mereka ini. Sesat dalam cinta, sesat dalam harapan, sesat dalam takut. Alihwah rahimahumullah. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam pembahasan sedikit syubhat sehubungan dengan ibadah. Baik. Cukup dulu. Sekian. Subhanallah. Alhamdulillah.